Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Faya ma'asyur al-ikhwa rahimani wa rahmatullah. Pada malam hari ini dari pembahasan kitab Syarah al-Manzumah al-Biquniyah akan kita sebutkan pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis al-Maqlub. Hadis yang makhluk. Makhluk sendiri secara bahasa artinya adalah terbalik. Merupakan isi maf'ul. Makhlubun. Yani sesuatu yang dibalik. Adapun makna hadis yang makhluk di dalam pembahasan istilah ahli hadis adalah adanya keterbalikan rawi atau sanad pada matan satu hadis. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi rahimahullah, wa ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Mengganti seorang rawi dengan seorang rawi yang lainnya, ini satu bahagian. Dan mengganti satu sanad pada satu matan juga bahagian yang lain. Sehingga seharusnya sanad ini untuk matan hadis yang seperti ini dibalik. Disebutkan sanad yang seperti ini disebutkan dengan matan hadis yang berbeda. Ataukah seorang rawi yang di atas ditaruh di bawah yang seharusnya menjadi guru namun dijadikan sebagai murid. Ini termasuk dari hadis yang maqlub. Di dalam manzumah ini Al-Imam Al-Baqi rahimahullah menyebutkan bahwasannya hadis yang maqlub memiliki dua pembahagian. Hadis yang maqlub memiliki dua pembahagian. Pembahagian yang pertama yang diistilahkan dengan qalbul isnad. Qalbul isnad. Nanti akan dijelaskan pada naam pembahasan setelahnya. Yang kedua yang diistilahkan oleh mu'alif, qalbu isnadin limatnin. Atau langsung kita sebutkan perincian dari masing-masing bahagian tersebut dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal maqlubu yanqasimu ila qismain. Dan hadis yang maqlub itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ma zakarahu al-mu'allifu biqaulihi, yang disebutkan oleh mu'allif dengan ucapannya ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Ini yang diistilahkan dengan qalbul inad, merubah sanad satu hadis. Semisal seharusnya seorang rawi menyatakan haddatsani Yusuf an Yaqub, haddatsani Yusuf an Yaqub, maka sanadnya kemudian dirubah. Di balik dia mengatakan haddatsani Ya'qub an Yusuf, sehingga yang seharusnya menjadi murid ditaruh sebagai guru, yang seharusnya sebagai guru, ditaruh sebagai murid. Enggak dibalik. Ini diistilahkan dengan qalbul isnad, perubahan pada sanad, tidak mempengaruhi matannya. Wa aktsaru ma yaqa'u khata. Dan kebanyakan kasus yang seperti ini terjadinya disebabkan karena kesalahan. Karena kesalahan dia lupa ataukah mungkin karena faktor yang lainnya sehingga terjadinya karena kesalahan. Dan pembahasan maqlub yang seperti ini la tujadu faidatun fi ta'ammud dzalik, tidak mendapatkan faedahnya apabila seorang menyengaja melakukannya, berarti terjadinya karena faktor kesalahan seorang rawi. Dan yang demikian dimungkinkan terjadinya kesalahan tersebut. Seorang rawi tak luput dari manusia yang terkadang bisa salah, keliru, salah ucap, ataukah terkadang memang dia lupa tatkala menyebutkan nama tersebut secara berurutan. Dan seseorang mengetahui bahwasannya ada seorang rawi yang terbalik posisinya dengan jalur dia memperhatikan riwayat dari riwayat yang lain. Min tariqin akhar. Apabila datang satu hadis dari jalan yang lain yang lebih terpercaya, kemudian riwayat ini datang dalam keadaan menyebutkan berbeda dengan riwayat yang tadi hendak dibahasnya. Dari riwayat yang dipelajarinya ini ternyata menyebutkan seharusnya Yusuf an Ya'qub, bukan Ya'qub an Yusuf. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat dengan jarinya, dengan memperhatikan riwayat pada jalur sanad yang berbeda atau yang lainnya. Atau terkadang seorang rawi tersebut menyebutkan satu hadis yang sama akan tetapi dengan sanad yang berbeda. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan adanya seorang rawi yang menyampaikan satu riwayat tatkala beliau masih muda sehingga disampaikan dengan hafalannya, menunjukkan hafalan seorang yang muda berbeda dengan tatkala sudah tua. Kemudian terdapat riwayat dari rawi tersebut akan tetapi dia sampaikan riwayat ini tatkala usia tuanya, sehingga yang diambil periwayatannya adalah riwayat yang disampaikan oleh dirinya tatkala masih muda. Karena tatkala dia menyampaikan ini ketika menginjak usia lanjut kemungkinan lupa, sehingga ada keterbalikan sanad. Ini di antara beberapa contoh seseorang mengetahui pada sanad satu hadis ada suatu kesalahan, keterbalikan sanad atau hadis yang makhluk. Al-muhim, seseorang bisa mengetahui satu hadis sebagai hadis yang maklub dengan melihat hadis yang lebih menguatkan dari sisi kesahihannya, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai referensi tolak ukur. Kemudian faedah yang selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan wal maqlubu min qismi dhaif. Maqlub ini termasuk dari macam hadis yang dhaif, yang lemah. Li'annahu yadullu ala adami dhabti rawi. Karena di dalam pembahasan hadis yang maqlub ini menunjukkan bahwasanya rawi yang ada pada sanad hadis tersebut ini tidak dhabit, tidak kuat, sehingga ada salahnya. Yang seharusnya guru dijadikan sebagai murid, murid dijadikan sebagai guru, dan seorang mengetahui si fulan ini murid, si fulan ini guru dengan mempelajari sejarah, mempelajari tarikh, akan diketahui riwayatnya, kapan meninggalnya dan kapan lahirnya. Kemudian macam yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi'i rahimahullah di dalam matannya adalah qalbu isnadin limatnin qismu. Yani maksudnya adalah ayyuqalliba isnadal matni limatnin akhar. Yaitu ada seorang rawi yang merubah sanad pada satu matan ditaruh untuk matan pada sanad yang lain. Seharusnya pada jalur sanad yang seperti ini, pada matan hadis yang seperti ini lafaznya, akan tetapi ditaruh untuk matan yang berbeda. Matan yang berbeda ini ditaruh untuk matan hadis tersebut. Sehingga makhluk terbalik. Ini bagian macam yang kedua. Fahada yusamma qalbu isnadil matni. Macam maqlub yang seperti ini dinamai sebagai maqlub sanad pada satu matan hadis. Wal ghalibu annahu yaqa'u 'amdan lil ikhtibar. Dan kebanyakannya seorang rawi melakukan yang seperti ini secara sengaja. Namun tujuannya adalah untuk mengetes ikhtibar, untuk menguji sejauh mana kebobotan seseorang yang hendak diuji, yang hendak diujinya, sehingga akan diketahui apakah orang tersebut ini kuat hafalannya ataukah tidak. Maksudnya adalah li ajri ayyukhtabar al muhaddis. Maksudnya adalah tuju untuk menguji seorang muhaddis apa betul-betul dia faham riwayat hadisnya ataukah tidak. Seperti yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk dari memiliki karya yang terkenal, di antaranya adalah yang ma'ruf di kalangan kita Sahih Al-Bukhari. Dan mereka para ulama memuji hasil karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Bahkan mereka mengategorikan sebagai kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Yang paling sahihnya adalah Al-Bukhari, walaupun terjadi khilaf, sebagian mereka menyebutkan Sahih Muslim, sebagian menyebutkan Sahih Al-Bukhari. Al-Muhim, hasil karya dari dua imam tersebut, Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu taala, adalah termasuk dari karya kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an tidak diragukan lagi kesohihannya. Lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya sama persis dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang menaruh rasa percaya terhadap isinya karena meyakini kebenarannya. Demikian pula hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim rahimahumullahu taala. Yang demikian disebabkan karena kesiqahan beliau dan kuatnya hafalannya. Sehingga pada zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tatkala beliau hendak mendatangi para alim ulama yang ada di kota tersebut, mereka berkumpul berunding untuk kemudian menguji sejauh mana hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ijtama'u min al-Iraq wa ma hawlahu. Tatkala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala diketahui akan berkunjung ke negeri mereka, maka mereka berkumpul dari Irak dan yang sekitarnya. Mereka mengatakan, nuridu an nakhtabira hadzal rajul, kita berkeinginan untuk menguji imam tersebut apakah betul seperti yang diceritakan atau tidak. Sehingga falhasil akhirnya mereka merubah, membolak-balikkan sanad-sanad pada hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Liyakhtabirul Bukhari, tujuannya adalah untuk menguji Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qawlu, mereka mengatakan, kullu wahid minkum indahu asyratu ahadith yas'aluhu anha. Kita tugaskan masing-masing di antara kalian, kata alim ulama mereka yang ketika itu berkumpul, untuk kemudian memiliki 10 hadis dari riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang sudah dirubah, dibalik, kemudian diuji, ditanya apakah mengetahuinya atau tidak. Wa wadu'u 'ashrata rijalin huffazin aqwiya, mereka pun memilih 10 orang yang kuat hafalannya dan cerdas untuk masing-masingnya dipasrahi memegang 10 hadis Al-Imam Al-Bukhari, kemudian merubah sanad-sanadnya. Falamma ja'a Al-Bukhari rahimahullah, bila mana mereka berjumlah 10 orang, satu-satunya ditugaskan 10 hadis yang diminta untuk dirubahnya, berarti jumlah keseluruhan ada 100 hadis yang akan mereka tanyakan secara langsung kepada Al-Imam Al-Bukhari. Falamma ja'a Al-Bukhari rahimahullah wa ijtama'a an-nas, tatkala Al-Imam Al-Bukhari datang, sehingga pada waktu itu manusia sudah berkumpul banyak. Bada'u yasuquna al-asanida kullaha hatta intahu minha. Maka mulailah 10 orang yang mereka pilih ini menyampaikan di hadapan Al-Imam Al-Bukhari sanad-sanad yang sudah dirubahnya seluruhnya sampai habis. Wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ahu al-matn qala al-Bukhari la a'rifuhu. Setiap masing-masing dari mereka menyampaikan satu sanad yang disertai dengan matannya yang sudah dibalik, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan la a'rifuhu, saya tidak mengenalinya. Tidak tahu hadis ini. Hatta atamuha kullaha, hingga mereka menamatkan seluruhnya. Ada 100 hadis. Satu orang membaca 10 hadis. Setiap satu hadis yang disampaikannya, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan la arifu, saya tidak mengetahuinya. Sampai 100 hadis. Wal'amatu minan nas, orang-orang awam yang hadir tatkala itu, mereka mengatakan hadzal rajulu la ya'rifu syai'a. Imam ini ternyata tidak mengetahui banyak hadis. Buktinya ketika ditanya semua hadis yang didengarnya, dia tidak mengetahuinya. Sehingga mulai merendahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga tatkala genap 100 hadis disampaikan kepada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari seluruhnya mengatakan dan memberikan komentar la a'rifuhu. Maksudnya adalah beliau tidak mengetahui sanad pada hadis tersebut. Tidak mengetahui sanad ini untuk hadis yang dibacakan. Setelah semuanya selesai, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah giliran menyampaikan semua sanad tersebut, kemudian mengklarifikasinya. Dimulai dari orang yang pertama, yang kamu sebutkan tadi hadis yang pertama itu salah, yang kamu sampaikan seperti ini dan seharusnya bentuknya seperti ini. Sampai 100 hadis diklarifikasi dan dibenarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga genap 100 hadis yang dibenarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Maka fa'arafu anna ar-rajula ayatun min ayatillahi fil hifzi. Sehingga mereka, para ulama, al-muhadithun yang merencanakan untuk menguji al-imam al-Bukhari rahimahullah, mereka pun mengetahui bahwasanya ternyata beliau ini termasuk dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara hafalan. Tidak ada yang menandinginya. Sehingga mereka pun menetapkannya dan mereka memuliakannya. Sebagian di antara mereka para ulama mengomentari kejadian yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan kekaguman. Tapi kekaguman tersebut bukan pada kepandaian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tatkala memperbaiki sanad-sanad riwayat yang disampaikan pada masing-masing ke-10 orang tersebut. Namun yang membuat lebih mengherankan dan lebih untuk kemudian seseorang menaruh kagum terhadap kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat yang benar, terlebih dahulu menyebutkan riwayat yang salah yang disampaikan oleh masing-masing dari 10 orang tersebut. Berarti Al-Imam Al-Bukhari bisa langsung menghafal 100 hadis yang sudah terbalik sanadnya. Disampaikan satu persatu, kemudian diperbaiki yang benarnya. Berarti menunjukkan tatkala orang ini menyampaikan riwayat yang sudah dirubahnya dan dibaliknya, Al-Imam Al-Bukhari di samping menyebutkan la a'rifuhu, saya tidak mengetahuinya, beliau ternyata langsung menghafal. Oh, ini ternyata sanadnya dibalik. Yang benar seperti ini, langsung terekam di dalam benaknya. Baru kemudian setelah selesai langsung menyebutkan satu persatu dari ke-100 hadis tersebut secara runut. Dan kemudian disebutkan yang benarnya. Ini menunjukkan tentang kuatnya hafalan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan merupakan satu perkara yang kita ketahui secara bersama bahwasanya hafalan ini sebagai salah satu modal keberhasilan seseorang mempelajari satu ilmu yang dipelajarinya. Jadi tidak serta-merta seseorang mempelajari ilmu itu hanya sekedar mengandalkan kertasnya. Namanya kertas ada kalanya usang, robek, atau bahkan ada kalanya hilang, ya kan? Tapi kalau semisal seorang bisa menaruh ilmu tersebut di hafalannya, sehingga dia faham kemana dia pergi, maka akan bisa mempelajarinya dan mengingat-ingatnya. Kata Imam Imam Syafi'i atau Imam Malik itu, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbiuka an tafsilaha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa mulazamat ustadzin wa tul zaman. Itu Imam siapa itu? Imam Syafi'i. Nah, Hasan. Berarti masih kuat hafalannya antum ini. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan satu ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbi'uka an tafsilia bibayan. Saya akan mengabarkan kepadamu secara terperinci berikut penjelasannya. Yang pertama apa itu? Zaka'un. Kecerdasan. Sehingga seorang belajar itu harus cerdas. Harus cerdas. Tatkala mempelajari satu apa, dia langsung konek. Oh, ini pembahasannya ini. Ketika ditanya, dia bisa langsung jawab. Berarti faham. Ada kecerdasan. Wahirsun, adanya semangat. Semangat, termotivasi untuk belajar. Wajtihadun, kesungguh-sungguhan. Di dalam belajar. Ini kesungguh-sungguhan inilah yang menyebabkan seorang itu bisa continue. Bisa continue. Kalau sudah bermodal semangat saja, terkadang yang namanya semangat itu ada naik ada turunnya. Kalau lagi semangat belajar, kalau lagi surut maka ditinggalkan belajarnya. Tapi kesungguh-sungguhan akan bisa menopang dan menyempurnakan kapan dia memiliki rasa malas di dalam belajar. Wa bulghatun, adanya harta. Adanya harta. Antum belajar, pergi ke pondok, itu kan butuh bensin, ya kan? Butuh bensin. Kalau semisal tidak ada harta, ya berarti hanya di rumah saja. Keluar dari rumah butuh sarana, harus beli motor, atau kan minimalnya sepeda. Kalau di tempat kita ini jarang orang taklim naik sepeda. Yang diparkir itu kalau nggak mobil, sepeda motor. Kalau di sebagian tempat di Jawa, parkirannya ada itu yang masih bawa sepeda-sepeda. Ini sepeda-sepeda, yang motor-motor. Artinya ada bulkhah, ada harta, ada bekal. Kemudian wa suhbati ustadzin wa tulu zaman, harus di bawah bimbingan seorang ustadz, jangan belajar sendiri. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu yang lama. Dan kuatnya hafalan ini ternyata ada sebab yang dengannya seorang bisa mengupayakan untuk kemudian bisa menjadi seorang yang kuat hafalannya. Tidak perlu mengkonsumsi obat herbal yang tujuannya adalah untuk memiliki menguatkan hafalan. Saya pernah dikabari waktu belajar, kabarnya ada obat kimia yang fungsinya sama. Kalau minum obat itu maka langsung kuat hafalannya, mudah ingat. Namun faktor yang terpenting daripada itu seluruhnya ternyata adalah berhubungan dengan amalan. Berhubungan dengan amalan. Yaitu ditunjang dengan seorang memperbanyak ibadah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, syakawtu ila waqi'a su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu al-'asi. Saya pernah mengeluhkan hafalanku ini kepada guruku Imam Waqi' rahimahullahu taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala membimbingku untuk kemudian saya meninggalkan kemaksiatan. Kemudian beliau mengabarkan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya Allah. dan cahaya Allah tersebut tidaklah akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Sehingga tinggalkan kemaksiatan. Sehingga jangan menyerah. Belajar ternyata sulit mudeng. Belajar ternyata dikit-dikit harus dia hafal. Tidak kuat dia menghafal. Alasannya karena faktor umur. Ini saya sudah kepala 4, sudah kepala 5. Sulit masuk hafalan. Ternyata umur ini bukan standarisasi. Seorang itu bisa dan tidak. Kembalinya kepada 6 perkara yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Adanya kesungguhan. Hafalan itu sendiri bisa dilatih. Hafalan itu sendiri kan bisa dilatih. Daya ingat seorang itu bisa dilatih. Dengan seseorang sering giat menghafal. Dengan dia sering giat menghafal, maka akan semakin tajam ingatannya. Nah, sehingga kita kembali kepada kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tatkala mereka menguji Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan hadis-hadis yang sudah dirubah tadi, ternyata Al-Imam Al-Bukhari bisa mengklarifikasinya dan membenarkan keseluruhannya. Dan yang dilakukan oleh mereka adalah pada kategori kedua dari macam hadis yang maklub, yaitu matan satu hadis seharusnya disebutkan sanad satu hadis seharusnya ada pada hadis tersebut, akan tapi ditaruh untuk matan yang lain sehingga dirubah. Fahadha nusamihi qalba isnadil matni. Maka yang seperti ini kita namai perubahan keterbalikan sanad pada matan. Ya'ni an tarakkaba isnadu matnin ala matnin akhar. Ya'ni maksudnya adalah bertumpuk sanad pada matan satu hadis ke matan yang lain. Dan kebanyakannya dilakukan dalam rangka untuk menguji al-ikhtibar. Namun terkadang ada faktor yang berikutnya dalam rangka tadlis, sehingga dia merubah nama gurunya, dirubah dengan nama yang lain. Dia tahu bahwasanya riwayat dari syufulan gurunya ini do'if, maka dirubah dengan nama yang lain. Ini tadlis, ada kesengajaan. Tujuannya adalah untuk kemudian memasarkan hadis, menyebarkan hadis yang dimilikinya. Tatkala dia mengetahui pada sanadnya terdapat riwayat yang lemah, beberapa rawi yang lemah, maka dia buang rawi yang lemah tersebut, menggantinya dengan nama rawi-rawi yang sahih. Ini termasuk dari macam tadlis. Naam, tajib. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa'alaafu minkum akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma alhamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.